بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jemaah subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan membaca kitab Sahih Muslim, masih kitabul imarah, al-imarah, pemerintahan. Dan kita masuk ke bab yang baru, bab yang ke-42, halaman 309, yang berbunyi bab man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Man qatala, siapa yang berperang, litakuna, agar menjadi kalimatullah atau kalimatullah, kalimat Allah, hiyal ulya, dia yang tertinggi, fahuwa fi sabilillah, maka dia berada di jalan Allah. Jadi berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, nilainya pun kembali kepada niat. Ini menegaskan tentang ikhlasnya niat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah, terutama dalam berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ditegaskan oleh hadis yang lain, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu nilainya, sesungguhnya amalan itu diterima atau tidak diterima kembali kepada niat. Yang kedua, sesungguhnya amalan itu nilainya kembali kepada niat. Jadi berbeda antara diterima dengan tidak diterima sebuah ibadah yang mulia, penyebabnya niat. Tinggi atau tidak tingginya nilai sebuah amal ibadah yang diterima oleh Allah, penyebabnya juga niat. Sekarang orang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, membawa senjata melawan musuh-musuh Allah, ternyata yang akan memperoleh pahala berperang di jalan Allah adalah orang-orang yang menginginkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, yang tujuannya semata-mata agar tegaknya agama Allah. Itu saja. Ya. Inilah yang ditekankan sekali dalam bab ini, dan dia adalah potongan dari hadis Nabi. Bunyi bab ini adalah hadis Nabi. Jadi man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah adalah petikan dari hadis Nabi yang akan kita baca. Dan ini sangat luar biasa, bahwa ibadah yang mulia ini, berjihad di jalan Allah, berperang melawan orang-orang yang memerangi agama Allah, ternyata bukan sembarangan, bukan begitu saja hadir di medan perang kemudian gugur. Tidak, nilainya, keutamaannya juga kembali kepada niat. Baik, kita baca hadis yang ada di bawah bab ini, hadis-hadis yang ada di bawah bab ini, dengan bab terjemahannya, barang siapa berperang untuk meninggikan kalimat Allah Ta'ala, maka ia berada di jalan Allah. Hadis yang pertama, hadis nomor 4858, Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Muhammad ibn al-Muthanna wa ibn Bashar wal lafdhu li ibn al-Muthanna. Di sini gurunya Imam Muslim dua orang, yang pertama Muhammad ibn al-Muthanna, yang kedua Ibn Bashar. Ibn Bashar juga namanya Muhammad, ya, Muhammad ibn Bashar. Wal lafdhu li ibn al-Muthanna qala haddatsana Muhammad ibn Ja'far قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت أبا وائل قال حدثنا Abu Musa Al-Ash'ari. Ini sahabat yang meriwayatkan hadis ini, yaitu Abu Musa Al-Ash'ari Abdullah ibn Qais. Ya. Abdullah ibn Qais Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala an, anna rajulan a'rabiyan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqal, ya Rasulullah, ar-rajulu yuqatilu lil-maghnam, wal-rajulu yuqatilu liyudhkar, wal-rajulu yuqatilu liyura makanuhu, faman fi sabilillah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qatala litakuna kalimatullahi hiya, man qatala litakuna kalimatullahi a'la fahuwa fi sabilillah. Inilah bunyi hadisnya. Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu bercerita bahwa ada seseorang A'rabi, orang Badui. A'rabi, orang Badui yang hidup di pedalaman, berpindah dari satu lembah ke lembah yang lain, mencari rumput, mencari air. Kalau sudah ada rumputnya, ada airnya, mereka tinggal di sana beberapa lama, kemudian pindah lagi. Ini namanya A'rabi. Datang A'rabi ini kepada Nabi, ya, dan dia bertanya, faqala ya Rasulullah, dan pertanyaannya berbobot, menunjukkan bahwa dia bukan orang pedalaman begitu saja, tapi orang pedalaman yang dihiasi hatinya oleh iman. Ya. Dia mengatakan, bertanya kepada Nabi, ar-rajulu yuqatilu lil maghnam, ada orang yang berperang ya Rasulullah, tetapi perangnya untuk mendapatkan ghanimah, ya, untuk mendapatkan harta rampasan perang. Ini yang pertama. Ada lagi orang yang berperang, warrajulu yuqatilu liyudhkar, ada orang yang berperang agar dia disebut-sebut, ya, nanti kalau sudah berperang namanya muncul, ya, jadi viral, ya, luar biasa gagah berani, banyak musuh yang mati di tangannya, luka-lukanya banyak, tetapi dia tetap terus melanjut. Ini disebut-sebut. Jadi ada orang yang berperang untuk mendapatkan sanjungan atau mendapatkan nama, ya, agar disebut-sebut oleh orang banyak, berpindah namanya, diceritakan di mana-mana. Ya. Kemudian kata orang Badui ini, warrajulu yuqatilu warrajulu yuqatilu liyura makanuhu. Ya, ada lagi yang berperang agar kedudukannya nampak. Ya. Jadi gelar seorang mujahid itu nampak. Makanya memang salah satu itu peperangan Nabi dihitung. Ya. Nabi SAW berperang segini, perang para sahabat juga dihitung oleh orang-orang yang setelahnya, bukan mereka yang menyebut-nyebutnya. Tapi dihitung, ikut berperang bersama Nabi 3 kali, 4 kali, ya, jadi kedudukannya nampak, atau posisinya pernah menjadi pimpinan perang, pimpinan sayap kiri, pimpinan sayap kanan, pimpinan pasukan berkuda. Ini kedudukannya dalam berperang itu, ini yang diinginkan. Ada orang yang berperang agar kedudukannya nampak oleh orang banyak. Ini semuanya tujuan-tujuan orang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan oleh orang Badui tadi. Setelah menyebutkan beberapa niat orang berperang, ia bertanya, "Faman fi sabilillah?" Lalu siapa yang berperang sebenarnya di jalan Allah? Ya, ibadahnya sama, ya, tetapi beragam macam niatnya, seperti yang disebutkan oleh orang Badui ini. Nabi SAW menjawab pertanyaannya dengan potongan hadis tadi. Man qatala, barang siapa yang berperang, litakuna kalimatullahi a'la, barang siapa yang berperangnya agar kalimat Allah, maksudnya agama Allah, menjadi agama Allah ini tinggi, tegak di muka bumi ini, fahuwa fi sabilillah, maka dialah yang berperang di jalan Allah sebenarnya. Ya, sebenarnya. Jadi perangnya demi agama. Ya, bukan karena tujuan-tujuan yang disebutkan oleh orang Badui tadi, ingin sekedar mendapat harta rampasan. Karena yang berperang itu kan Bukan semuanya orang yang berpunya, bukan semuanya, bahkan ada di antara mereka itu yang menempatkan pinjaman senjata. Ketika berangkat mereka harus numpang kepada yang memiliki kendaraan ikut perang. Jadi ketika rampasan perang banyak, ini yang mereka tunggu-tunggu. Ini pengaruhnya besar. Ibadahnya mulia, tetapi perusak ibadah ini pun juga banyak. Jadi semakin mulia ibadah itu, semakin banyak perusaknya. Semakin menuntut seseorang itu untuk berhati-hati, untuk membenahi diri, untuk mengontrol ibadahnya. Ya, makanya pertanyaan orang Badui ini benar-benar berbobot, seperti yang saya katakan tadi. Makanya para ulama memperbincangkan hadis ini dengan uraian yang luar biasa. Ya. Dan ini salah satu dari hadis-hadis yang mereka sebutkan, mereka nukilkan ketika berbicara tentang ikhlas, ya, tentang keikhlasan. Ini hadis yang pertama. Faedah yang pertama kita ambil dari hadis ini adalah keikhlasan, yaitu yang tertera di bunyi bab, bahwa perang di jalan Allah, berjihad menegakkan agama Allah, itu baru mendapatkan kemuliaan berjihad di jalan Allah bila mana tujuannya adalah demi agama, demi agama Allah ini, bukan kenapa-kenapa, bukan untuk hal-hal yang lain, tapi agama Allah ini tegak, tersebar, ya, untuk membela agama Allah, bukan karena, ya, bukan karena yang lain, karena agama Allah ini yang diperangi, yang akan diruntuhkan, maka dia tegak di hadapan orang-orang yang memerangi agama Allah, apapun resikonya. Nah, ini yang fisabilillah. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua itu tadi. Jadi ilmu agama ini itu tidak milik seseorang. Jadi bisa ilmu agama ini bukan milik seseorang, bukan penuntutnya juga orang-orang tertentu, tapi semua kaum muslimin mesti haus dengan ilmu agama, terhadap ilmu agama. Sampai orang-orang Badui, banyak hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat yang munculnya dari orang Badui. Dari orang Badui. Bahkan Anas bin Malik dan yang lainnya selalu merindukan kedatangan orang Badui bertanya kepada Nabi, karena mereka para sahabat yang maju, maksudnya yang tinggal di kota yang dekat Nabi itu, mereka berhati-hati bertanya, karena Nabi SAW sangat selektif dalam mendengarkan pertanyaan mereka. Karena kalau pertanyaan itu tidak berbobot, apalagi pertanyaan yang memunculkan pertanyaan yang tidak ada manfaatnya, Nabi SAW langsung memarahi para sahabat yang dekat dengannya, yang selalu bersamanya. Dan bahkan Nabi mengatakan, saya tidak mengira pertanyaan ini muncul dari kamu, ya. Saya tidak menyangka pertanyaan seperti ini muncul dari kamu, kata Nabi SAW. Makanya mereka khawatir bertanya. Kalau tidak pertanyaan yang berbobot, kalau tidak pertanyaan yang mereka memang butuhkan, makanya mereka selalu menanti kedatangan orang Badui. Bila mana mereka bertanya, semuanya mendengar. Hadis tentang salat istisqa, ya, ini juga dari orang Badui. Hadis tentang cukupnya mengamalkan yang fardu-fardu dalam agama ini, skala prioritasnya, itu juga orang Badui. Ya. Dia datang kemudian mengatakan, ya, bahkan dia memanggil Nabi bukan dengan Rasulullah. Ya, Muhammad, ya Muhammad, saya bersumpah demi yang mengutusmu, tunjukkan kepada saya solat yang wajib saya lakukan dalam sehari semalam. Disebutkan Nabi 5 kali sehari semalam. Saya itu, wahai Muhammad, saya bersumpah demi yang mengutusmu, tunjukkan puasa yang difardukan oleh Allah kepada saya, berapa banyaknya. Begitu juga zakat. Nah, setelah selesai itu dia mengatakan, saya cukupkan dengan yang ini saja dan saya tidak akan menambah-nambahnya. Di depan Nabi dia mengatakan demikian, ya, saya tidak akan tambah dan saya tidak akan kurangi, ini saja yang saya amalkan dalam hidup saya. Pergi dia. Dia memang membutuhkan itu. Ketika dia pergi, Nabi SAW mengatakan dia pasti masuk surga kalau dia komit dengan jawabannya tadi, dengan pernyataan tadi. Inilah subhanallah keluasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seseorang bila mana dia tidak dia menjaga yang difardukan oleh Allah, kemudian tidak menjaga dirinya untuk menjaga dirinya dari melakukan apa yang diharamkan oleh Allah. Ini orang yang tingkatan nomor dua dari orang-orang yang dijanjikan oleh Allah surga. Ada tiga golongan manusia yang dijanjikan surga oleh Allah. Ya. Yang pertama adalah orang-orang yang tertinggi tingkatannya, itu orang-orang yang berpacu mengumpulkan segala kebaikan, as-sabiqu bil khairat, orang yang berlomba-lomba mendahulu mengerjakan yang fardu, meninggalkan yang haram, menghiasi hidup mereka dengan amalan yang sunnah. Apapun sunnah mereka kumpulkan semuanya. Ini yang tertinggi. Kemudian di bawahnya ini orang yang menjaga yang fardu, yang wajib, menjaga diri dari mengerjakan dan melanggar yang haram, itu saja dalam hidupnya. Ya. Menjaga yang wajib dan menjauhkan diri dari yang haram, itu dalam hidupnya. Yang sunnah-sunnah dia tidak kerjakan. Kemudian yang ketiga adalah orang yang menjaga mengerjakan yang wajib tetapi terjerumus kepada yang haram. Ya. Ini yang diistilahkan oleh Allah dengan adh-dhalimu li nafsihi, orang yang menzalimi dirinya. Ketiga-tiganya dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala surga. Ya. Jannatu adnin yadkhulunaha. Surga Aden yang akan mereka masuki. Ya. Bukan berarti orang yang berdosa itu dilegalkan oleh agama, tidak. Tetapi mereka dijanjikan surga, walaupun untuk yang ketiga ini ya, tentu tidak akan bisa langsung masuk ke surga. Ya. Mereka akan, kalau mereka tidak bertobat di dunia dan dosa mereka itu tidak diampuni oleh Allah nanti di akhirat, maka proses satu-satunya yang tersisa untuk masuk surga ke neraka singgah. Tidak ada yang lain. Makanya untuk bersih dari dosa di dunia ini, langkah-langkah untuk membersihkan diri dari dosa yang membawa kita ke neraka, yang pertama jauhi dosa. Ya, jauhi dosa. Dan menjauhkan dosa besar ini penghapus dosa. Bayangkan kita menjauhkan diri dari dosa besar, ternyata keutamaannya bonus yang kita dapatkan menghapus dosa-dosa kecil kita. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum, kata Allah Subhanahu wa taala. Jika kalian jauhkan dosa-dosa yang besar, maka kami akan hapus dosa-dosa kecil kalian. Kemudian kalau ternyata terjerumus juga di dalam kehidupan dunia ini kepada dosa besar, maka hapus dosa itu dengan taubat. Ya. Ini penghapus dosa. Taubat itu apa? Pertama menyesali dosa, kemudian meninggalkan dosa tersebut, bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Kalau setiap dosa besar yang kita lakukan, kita menyesal melakukannya, kemudian kita tinggalkan dosa tersebut dan bertekad untuk tidak mengerjakannya lagi, itulah taubat. Kemudian orang yang seperti itu pasti akan meminta ampun kepada Allah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Memperbanyak istighfar, kemudian mengisi sisa waktunya dengan banyak beribadah. Yang ketiga, kalau dia tidak juga bertobat di dunia dari dosa tersebut, ada kesempatan untuk bersih dari dosa yang ketiga. Tetapi bukan di dunia, di akhirat kelak. Itu langsung dari Allah. Bila mana Allah berkehendak, maka Allah ampuni, sehingga dia tidak lagi ke neraka. Tetapi ini siapa yang menjamin? Kita yang memperolehnya. Karena Allah hanya mengatakan wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah ampuni selain dari dosa syirik, ya, dosa kufur, bagi siapa yang Ia kehendaki. Apakah kita termasuk yang dikehendaki oleh Allah? Belum tentu. Jadi tidak ada jaminan. Nah, jadi bila mana termasuk seseorang yang berdosa dan tidak bertobat itu yang mendapatkan keutamaan mendapatkan ampunan Allah di akhirat, berarti dia tidak ke neraka lagi, langsung ke surga. Kalau itu tidak didapatkan sementara dia bawa dosa besar, dan bahkan bukan satu dua, banyak sekali, sementara dia tidak bertobat dan juga tidak mendapatkan ampunan dari Allah di hari kiamat, maka pembersihan dosa yang terakhir itu tadi, api neraka yang membersihkannya, ya, dibersihkan oleh Allah dosa tersebut dengan api neraka, dibakar. Jadi dosa itu yang dibakar, yang akibatnya tentu yang melakukannya yang merasakan panasnya, merasakan beratnya, kerasnya hukuman Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pun dalam hadis-hadis Sahih Muslim yang telah kita pelajari lama sekali di awal-awal kita baca Sahih Muslim, dalam kitab yang pertama, kitab Al-Iman. Dalam kitab Iman itu ada bab tentang syafaat. Banyak sekali Imam Muslim menukilkan riwayat-riwayat tentang Allah mengeluarkan pelaku dosa besar yang di neraka itu sebelum, ya, karena Allah tetapkan ketika Allah katakan kamu di neraka satu hari, kamu neraka dua hari, kamu neraka tiga hari. Satu hari itu bukan satu hari di dunia. Satu hari di sana itu 1000 tahun di dunia. Inna yawman inda rabb wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanati mimma ta'un. Satu hari saja itu sudah 1000 tahun di dunia. Kita 60 tahun sekarang, 40 tahun, 50 tahun, terasa lama hidup kita di dunia. Ini satu hari. Satu hari kamu neraka, dua hari, tiga hari. Banyak orang-orang yang belum habis masa keputusan Allah itu di neraka, dia sudah dikeluarkan oleh Allah dari neraka. Itu yang syafaat. Ya. Belum habis masa yang ditetapkan oleh Allah, Allah sudah keluarkan. Dan itu bukan satu dua orang, banyak sekali. Dan yang mengeluarkan itu pun juga banyak disediakan oleh Allah. Walaupun Allah semuanya yang sumbernya, tapi Allah jadikan perantaranya orang yang beriman. Ketika orang yang beriman yang mencari-cari, ketika dia mereka sudah masuk ke surga dahuluan dan mereka ingin berkumpul dengan teman-temannya dahulu di dunia, bernostalgia, bercerita tentang, oh subhanallah, enggak rugi kita dahulu gini. Ini luar biasa rasa kenikmatan yang mereka rasakan ketika bercerita tentang amal ibadah mereka bersama. Dan ketika itu mereka mencari orang-orang yang dahulu bersama mereka di dunia yang beribadah, ya, salat, mengaji, ya, dan seterusnya. Ternyata mereka tidak temukan, dicari-cari kok tidak ada, ya. Ternyata Allah perlihatkan mereka yang dicari-cari itu di neraka. Mereka ini yang di surga menghadap Allah. Karena dalam surga itu janji Allah, apa yang kalian minta dapat. Janji Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kalian mau dapat. La walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Dalam surga itu kalian dapatkan apa yang kalian inginkan dan kalian dapatkan apa yang kalian minta. Ya. Maka orang yang beriman itu datang kepada Allah dan meminta, ya Allah, kami meminta kepadamu untuk mengeluarkan kawan kami itu dari neraka. Allah Subhanahu wa taala izinkan. Pergilah kalian ke neraka, keluarkan siapa yang, bukan satu itu saja yang mereka cari, siapa yang kalian kenal dahulu dan bersama kalian di dunia beramal ibadah bersama. Ternyata bukan yang mereka cari itu saja, tetapi Allah beri kesempatan cari yang lainnya. Maka kata Nabi SAW, mereka keluarkan sebanyak-banyaknya. Bukan itu saja, Allah Subhanahu wa taala bukakan kesempatan kepada malaikat untuk mengeluarkan pula. Maka para malaikatnya, ini menunjukkan bahwasanya malaikat itu ketika seorang yang beriman itu beribadah di dunia, mereka menyaksikannya. Apalagi pengajian-pengajian, duduk di majelis ta'lim, di dalam masjid, berada dalam masjid, disaksikan oleh mereka. Mereka tidak akan mungkin memintakan syafaat atau memberi syafaat kepada mereka, orang yang tidak mereka kenal. Jadi malaikat itu selalu bersama orang-orang yang beribadah, yang beramal saleh. Jadi mereka, loh, ini orang-orang ini kami bersama mereka dahulu di dunia, melihat, menyaksikan. Dan menunjukkan pula bahwa ketika berbuat dosa, mereka itu tidak mau dekat. Ya. Mereka menjauh. Jangankan berbuat dosa, masuk masjid membawa aroma yang tidak sedap saja mereka tidak suka dengan kita. Dan itu yang diisyaratkan oleh Nabi cuma apa? Cuma makan bawang putih dan bawang merah. Ya. Mau ke masjid, kemudian kita makan, kemudian melalap, jadikan lalapnya bawang merah, bawang putih, dan itu membuat aroma mulut yang tidak enak. Ya. Nabi SAW, barang siapa yang makan dua pohon ini, maksudnya dua pohon tersebut, jangan langsung ke masjid. Fala yaqrabanna masjidana. Langsung. Ya. Tapi kalau sekarang, kalau sudah punya sarana untuk menghilangkan bau, tidak apa-apa. Tapi kalau membawanya, Dan malaikat kata Nabi SAW, ya tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Malaikat merasa terganggu juga seperti yang terjadi pada Nabi, pada manusia. Kalau manusia terganggu dengan bau busuk, bau yang tidak enak, maka malaikat pun demikian. Maka dia tidak mendekat. Itu saja sudah tidak mau malaikat mendekati. Malaikat juga tidak mau mendekati rumah, ya, tidak mau masuk ke dalam rumah yang ada anjing di rumah tersebut, yang ada foto-foto atau bergelantungan di dinding rumah, makhluk yang bernyawa, patung-patung dalam rumah, tidak mau masuk malaikat. Jadi menunjukkan bahwa malaikat itu ketika manusia berdosa, dia tidak dekat, sehingga dia tahu dia orang itu berdosa banyak. Maka dia, loh, ketika banyak berpahala saya lihat, dia tahunya kan orang ini berbuat amal saja, kebaikan. Orang ini bersama kami, lihat kami menyaksikan, kami melihatnya. Kenapa mereka di neraka, ya Allah? Kami mohon ya Allah keluarkan dari neraka. Maka Allah pun keluarkan dari neraka orang-orang yang diminta oleh malaikat. Begitu juga para nabi. Dan para nabi itu walaupun tidak berjumpa, tapi dia kenal dengan umatnya. Jadi nabi itu mengenali kita dengan pengamalan kita, dengan tuntunannya. Kalau kita beribadah tidak dituntun oleh nabi, maka tidak mungkin kenal nabi dengan kita. Walaupun kita rajin beribadah, tapi yang kita lakukan dari ibadah itu tidak dikenal oleh nabi, bagaimana nabi kenal kita? Berjumpa saja tidak. Jadi cara nabi mengenali umatnya nanti ketika nanti di akhirat itu dari pengamalan terhadap tuntunannya. Nah, ini keutamaan yang luar biasa, berpegang kepada tuntunan nabi dan menjauhkan diri dari bid'ah. Karena serajin apapun kita beribadah tetapi tidak tuntunan nabi, bagaimana kita kalau masuk neraka dan kita tidak dikenal oleh nabi sehingga nabi tidak memberikan syafaat? Ya. Tidak bisa nabi memberikan syafaat, karena dia tidak kenal. Dan dia tidak pernah berjumpa, bagaimana pula kenal? Ya. Jadi caranya untuk kenal dengan orang yang tidak berjumpa, dari penerapan sunnahnya. Wah, ini nampak nih ciri-ciri pengamalan orang-orang yang benar berpegang dengan sunnahku dalam sholatnya, dalam puasanya, dalam hajinya, dalam berakhlaknya, dalam bermuamalahnya, dalam berpakaiannya. Nampak tanda-tanda kita mencintai nabi, baru dia kenal. Ini luar biasa. Ini bahayanya kita sholat bukan tuntunan nabi, berzikir bukan tuntunan nabi, sementara kita sudah merasa di atas angin, oh, saya sudah rajin berzikir, sudah rajin sholat, sudah rajin puasa, sudah rajin ini, ternyata tidak, bukan tuntunan nabi. Bagaimana pula nabi kenal dengan kita? Jadi kembali kita kepada syafaat tadi. Jadi dikeluarkan. Nah, jadi proses pembersihan dosa tadi sudah saya jelaskan. Pertama, jauhkan diri dari dosa di dunia. Kemudian kalau kita terjerumus, dan siapa yang tidak terjerumus ke dalam dosa? Nah, ada semuanya, kita banyak berdosa. Maka kita cepat-cepat bertobat sebelum ruh sampai ke tenggorokan, atau sebelum terbit matahari dari mana dia tenggelam, yaitu dari barat. Masih terbuka, terbentang luas kesempatan kita untuk bertobat. Bertobat kepada Allah. Lepaskan diri dari dosa. Dan untuk yang ketiga ini, jangan harapan kita gantungkan ke sana, yaitu nanti saya pasti Allah akan ampuni saya di akhirat. Tidak ada jaminan. Jadi yang kita miliki sekarang cuma dua. Pertama, jauhkan diri dari dosa. Kalau kita terjerumus kepada dosa, cepat bertobat. Yang ketiga, jangan gantungkan diri ke sana. Jangan besarkan harapan. Walaupun memang kita tetap berharap Allah memberikan ampunan, tetapi jangan berbuat dosa dengan menggantungkan. Nanti kan Allah ampuni juga. Siapa yang memberikan jaminan? Bisa jadi kalau yang ketiga ini tidak kita dapatkan, maka satu-satunya yang tersisa adalah api neraka wal iyadzu billah. Maka ma'asyal mu'minin wal mu'minat, kembali kita kepada hadis ini. Ya, faedah yang kedua kita ambil, bagaimana para orang-orang badui itu ditunggu-tunggu oleh para sahabat untuk bertanya, dan mereka mengambil pertanyaan itu tersebut dan jawabannya. Makanya Abu Musa al-Asy'ari menghafal pertanyaannya dan menghafal jawabannya. Jadi sekarang ini pelajaran juga yang ketiga, ketika ada pertanyaan walaupun itu bukan pertanyaan kita, sebagai penuntut ilmu yang baik, yang mencari ilmu semata-mata, maka kita harus dengar pertanyaan itu dengan baik dan mendengar jawabannya. Karena itu ilmu. Kalau tidak dengan sikap yang seperti ini, maka tidak akan sampai kepada kita hadis yang seperti ini. Apalagi kalau merendahkan, kan orang badui cuma. Kalau sempat para sahabat itu berprinsip seperti itu, ini kan pertanyaan orang badui tidak berbobot, orang pedalaman. Tapi kalau yang bertanya, misalnya kalau sekarang yang bertanya adalah doktor, orang yang bertindakan tinggi, atau pertanyaan baru kita dengar. Sementara orang biasa-biasa ini kan pedagang cuma, atau nelayan, atau tukang bangun bertanya, nanti pertanyaannya tidak ada bobotnya. Ini bukan ciri-ciri penuntut ilmu yang baik. Walaupun mungkin dia bertanya untuk manfaatnya dia sendiri, untuk manfaatnya dia, tetapi tentu kan bermanfaat untuk yang lain. Dan ini yang kita lihat. Kita melihat para penuntut ilmu itu setelah selesai pengajian, dan ini yang luar biasa di Arab Saudi sana, di Masjid Nabawi, di Masjid Haram, ya, selesai pengajian dan selesai sesi tanya jawab. Ya, sebenarnya kalau di kita ini kan sudah selesai, syekhnya atau gurunya sudah aman, tidak ada lagi gangguan. Ternyata justru setelah selesai penyampaian kajian dan sesi pertanya jawab itu, selesai itu justru semakin banyak pertanyaan kepada yang menyampaikan ilmu. Jadi para penuntut ilmu itu berduyun-duyun mengelilingi, ini sudah selesai pengajian, mengelilingi dan berada di dekat syekh tersebut. Hampir kebanyakan mereka itu bukan bertanya, tetapi mendengar pertanyaan berikut mendengarkan jawaban. Dan bahkan ketika gurunya pun sudah pergi dan mereka, gurunya itu diiringi oleh orang yang bertanya, mungkin satu dua orang yang bertanya, tetapi yang mendengarkan pertanyaan dan jawaban banyak di sekitarnya, ikut memasang telinga sekuat. Kadang-kadang mereka begini-begini sambil berjalan. Ini hampir pemandangan setiap hari pagi dan petang kita lihat, ya, luar biasa. Dan itu pula yang terjadi pada para sahabat Nabi SAW seperti sekarang ini. Abu Musa Al-Asy'ari, ulama sahabat, ya, termasuk salah satu yang banyak riwayatnya dari Nabi SAW, tetapi dia tidak menganggap remeh pertanyaan seorang Arab Badui. Dihafal pertanyaannya, dan bahkan pertanyaan-pertanyaan yang tiga tadi, ada orang yang berperang untuk mendapatkan harta rampasan perang, ada orang yang berperang untuk disebut-sebut oleh orang, ada orang yang berperang untuk menentukan kedudukannya nanti dalam pasukan, apakah dia menjadi pemimpin dan yang lainnya. Siapa di antara mereka yang benar-benar berperang di jalan Allah? Nabi SAW tidak menjawab salah satu dari pertanyaan tadi, tetapi dia memberikan kaidah apapun ibadah. Terutama berperang ini, kalau tujuannya agama Allah semata, itulah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita juga bisa kiaskan kepada yang lain, berdakwah, ya, menyampaikan ilmu, menyebarkan ilmu, mendanai pengajian, mendanai masjid, semuanya. Kalau itu agama Allah, tujuannya Allah semata, maka itu fisabilillah. Ini faedah yang ketiga. Ya, dari hadis ini yang terutama kita ambil adalah faedah yang berkenaan dengan bunyi bab. Ya, kita baca berikutnya. Hadis berikutnya 4859. Imam Muslim mengatakan haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah wa ibn Numair wa Ishaq ibn Ibrahim wa Muhammad ibn Al-Ala qala Ishaq akhbarana wa qala al-akharuna haddatsana Abu Muawiyah an al-A'mash an Shaqiq an Abi Musa. Masih Abu Musa Al-Asy'ari, ya. Ya, di sini Shaqiq muridnya Abu Musa, yang di pertama siapa? Abu Wa'il. Dia orang yang satu, satu orang saja. Yang pertama dengan kunyahnya Abu Wa'il, di sini dengan namanya Syaqiq. Jadi dalam ilmu hadis itu, ini faedah, ada segi atau ada jurusan dalam ilmu hadis itu menghafal gelar-gelar ahli hadis, perawi hadis. Ya, jadi gelarnya sampai kunyahnya itu dihafal. Kenapa? Dan manfaatnya apa? Agar tidak dikira satu orang itu jadi dua orang. Kalau sekarang kita tidak mengenal Syaqiq ini, gelarnya Abu Wa'il, maka kita akan mencap bahwa ini dua orang, padahal dia satu orang. Ya, satu orang. Syaqiq ibn Usalama, kunyanya Abu Wa'il. Ini sedikit faedah, ya. An Syaqiqin an Abi Musa. Ya. Qala su'ila Rasulullah SAW anir rajuli yuqatilu syaja'ah wa yuqatilu hamiyah wa yuqatilu riya' ayu dhalika fi sabilillah. Faqala Rasulullah SAW man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Hadis yang sama, agak sedikit berbeda dalam lafaznya, tapi sama hadisnya, dikeluarkan oleh Imam Muslim kembali dengan sanad yang berbeda, walaupun juga dari Abu Musa al-Ash'ari, tapi dari gurunya yang berbeda. Cuma pertanyaan orang Badui tadi sedikit agak berbeda dengan yang tadi. Sekarang ini orang itu bertanya tentang seseorang yang berperang karena keberanian semata. Dia memang suka berperang. Karena sukanya berperang, dia ikut kemanapun dia Nabi menetapkan berperang. Karena keberaniannya. Ya. Kemudian ada pula yang berperang demi membela sukunya. Misalnya orang Ansar. Seperti cerita Al-Usairim. Ya, orang Ansar yang baru masuk Islam, kemudian langsung baru terbuka keinginan masuk Islam, kemudian diambil pedangnya pergi ke perang Uhud. Kemudian di sana dia terluka banyak sampai tidak bisa bergerak lagi dan hampir sakarat. Dan selesai perang, kemudian dicarilah, dikumpulkanlah para orang-orang, para sahabat yang mati, yang meninggal, yang korban. Kemudian orang-orang yang sekabilah dengan beliau ini, Al-Usairim ini, dari Bani Ashhal, ya, dari Bani Abdul Ashhal, ya. Mereka heran, ini kok si Usairim ini kok ada di sini? Padahal dia kafir, ya, benci terhadap Islam. Maka mereka bertanya, walaupun ketika itu dia masih bisa berbicara, kamu ini kok sampai di sini, sampai kok menjadi korban pula? Apakah karena sifat membela keluarga, suku, atau karena cinta agama Islam? Jadi ada orang yang memperang demi membela keluarganya. Ya. Nah, ini contohnya. Jadi kalau ada orang yang perang demi membela sukunya saja, apakah itu juga termasuk fisabilillah? Nabi SAW, ada lagi yang ditanya sini, riya, mengharapkan pujian orang. Ya. Jawaban Nabi persis dengan jawaban yang pertama, barang siapa yang berperang untuk menegakkan agama Allah, maka itulah fisabilillah. Hadis setelahnya 4860. Imam Muslim mengatakan, haddatsanahu Ishaq bin Ibrahim qala akhbarana Isa bin Yunus qala haddatsana al-A'mash an Shaqiq an Abi Musa qala ataina Rasulullah SAW faqulna ya Rasulullah ar-rajulu yuqatilu minna shaja'atan fadzakara mithlah. Ini sanad yang lain. Imam Muslim membawakan hadis yang hadis Abu Musa yang tadi dengan lafaz yang hampir sama, ya. Di sini tapi di sini yang bertanya mereka. Ya. Maksudnya mungkin yang dimaksud mereka itu salah satu dari mereka, dan mereka itu adalah yang bertanya itu adalah orang Badui. Ya. Ini hadis yang ke 4860. Setelahnya 4861, Imam Muslim mengatakan, haddatsana Ishaq bin Ibrahim qala akhbarana Jarir an Mansur an Abi Wa'il. Yang itu Syakik tadi, an Abi Wa'il an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anna rajulan sa'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil qitali fi sabilillahi azza wa jal faqala ar-rajulu yuqatilu ghadaban wa yuqatilu hamiyatan qala farafa'a ra'sahu ilayhi wa ma rafa'a ra'sahu illa ilayhi illa annahu kana qa'iman faqala man qatala litakuna kalimatullahi hiya al-'ulya fahuwa fi sabilillah. Hadis yang sama dibawakan oleh Imam Muslim kembali dengan sanad yang lain, tetapi awalnya agak sedikit berbeda, dan situ ada tambahan cerita. Di sini ada tambahan cerita. Ya, ada seseorang yang bertanya kepada Nabi ada tentang orang yang berperang yang disebabkan oleh rasa emosi saja. Karena dia diserang, ke negerinya diserang, kabilahnya diserang, kemudian dia marah. Dan ada yang berperang untuk membela sukunya semata. Nah, ini pertanyaan orang tadi. Kemudian kata Abu Musa, farafa'a ra'sahu ilai. Ini tambahannya. Maka Nabi SAW mengangkat kepalanya menghadap kepada orang tadi. Jadi berarti dia begini, kemudian duduk, ya, duduk di bawah, kemudian dia bercerita kepada yang sama-sama duduk. Ketika orang ini bertanya, dan setelah selesai bertanya, ingin Nabi menjawab. Ketika Nabi ingin menjawab, dia mengangkat kepalanya menghadap kepada orang yang tadi bertanya. Kata Abu Musa, kata perawi, wa ma rafa'a ra'sahu ilaihi illa annahu kana qa'iman. Ya. Perkataan Abu Musa bahwa Nabi mengangkat wajahnya menghadap kepada orang ini menunjukkan bahwa yang bertanya itu sedang duduk atau sedang berdiri? Sedang berdiri. Ya. Dan berdirinya ini bukanlah semata-mata disebabkan tidak beradabnya. Ya. Ada kemungkinan-kemungkinan, kata Imam Nawawi ketika mensyarahkan ungkapan ini, kemungkinan tempat sudah penuh semua, apalagi majelis Nabi. Ya. Majelis ustaz tenar saja di zaman kita sekarang sampai keluar orang. Ya. Maka mungkin disebabkan karena tempat duduk tidak ada dan mereka sempat hanya bisa berdiri, dan orang ini hanya bisa berdiri dan ingin bertanya, langsung dia bertanya dalam keadaan berdiri. Dan Nabi, ini pelajaran yang baru kita ambil setelah tadi, ya, berdirinya itu bukan karena tidak beradab, kemungkinan ada disebabkan tempat duduk juga tidak ada, atau karena dia memang orang Badui. Orang Badui tidak mengenal etika. Dan Nabi tidak mengambil terlalu rumit dalam hal ini. Kalau orang Badui tidak ada etika-etikanya. Bahkan dia bertanya tegak di hadapan Nabi dan Nabi sedang khutbah. Ini Badui. Jadi mereka tidak dibebankan etika sebagaimana dibebankan kepada orang-orang yang diajar oleh Nabi Adam. Kemungkinan itu. Ya, tetapi kemungkinan yang pertama tadi ini lebih dekat. Tidak ada punya tempat sehingga dia hanya bisa berdiri dan dia bertanya. Dan yang kedua, pelajaran yang kita ambil, ketika menjawab pertanyaan itu, di antara adabnya yang tetap terapkan oleh Nabi di sini adalah melihat kepada orang yang bertanya, menunjukkan betapa besarnya, betapa perhatiannya Nabi kepada orang yang bertanya tadi. Melihat kepada yang bertanya untuk memberikan jawaban agar dia, bukan hanya jawaban yang sampai kepada dia, tapi perhatian yang menjawab juga harus sampai kepada dia. Ya. Ini adab juga yang diambil oleh para ulama. Sementara hadisnya tetap hadis yang tadi, yaitu hadis barang siapa yang berperang jalan Allah tujuannya untuk menegakkan agama Allah, maka dialah yang fi sabilillah sebenarnya. Itulah beberapa hadis ma'asyiral muslimin wal muslimat yang ada di bawah bab ini, dan semuanya hadis Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala an, dan banyak pelajaran yang bisa kita ambil di dalamnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita, dan pelajaran yang terpenting untuk kita bawa, kita jadikan bekal, yaitu berusaha untuk terus meluruskan niat, menjaga hati, meluruskan tujuan. Jangan sampai kita beramal dengan susah-susah tetapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Waffaqani Allahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yardha. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.